Qala Syekh Abdurrahman, qala Syekh Abdurrahman bin Hasan ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Fathul Majid syarhun min syarah hadis Mu'ad bin Jabal kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin qala li ya Mu'ad atadri muhaqqullah ala al-ibad wa muhaqqul ibad ala Allah قلت الله ورسوله أعلم إلى آخر الحديث شرح الحديث هذا الحديث الصحيحين حديث ini di dalam sahihain Bukhari Muslim min turuqin datang dari berbagai macam jalan wa fi ba'd riwayati nahwun mimma dzakara al-musannif dan di dalam sebagian riwayat apa yang disebutkan Musannif rahimahullah. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji Abu Abdurrahman Sahabiyun mashhurun min a'yan as-sahabah syahida badran wa ma ba'daha. Beliau adalah sahabat yang masyhur ikut perang Badar dan perang-perang yang setelahnya sampai terakhir wa kana ilaihi al-muntaha fil ilm wal ahkam wal quran radhiyallahu an dan beliau mempunyai keutamaan ilmu puncak keilmuan hukum al-quran radhiyallahu an sampai Rasulullah SAW mengatakan Mu'adz yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'ad bin Jabal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di hadapan para ulama satu langkah bi khatwah ar-ratwa al-khatwah syarafun min al-ard atau lebih tinggi dari permukaan bumi wa suwai'ah min az-zaman lebih mendahului wa da'wa al-qatrah rumayyah bis-sahm atau nahmil atau lebih satu mil atau madal basar atau sejauh mata memandang arati al-alim rabbani arati adalah seorang alim yang rabbani kalau fi niyaya innahu yataqaddam al-ulama biratwa ay biramyat as-saham Mu'ad bin Jabal lebih mendahului para ulama satu anak panah lebih di depan atau ada yang mengatakan satu mil lebih di depan ada yang mengatakan sepanjang mata memandang wahadzih thalathah tiga makna ini asbahu bimakna al-hadith lebih menyerupai makna hadith mata sana thamani asyarata bisyam beliau wafat tahun 18 di negeri Syam. Fi ta'un amwas pada kejadian ta'un amwas amwas ta'un amwas Syam. Aina Syam? Di mana Syam? Syam di mana? Lebanon, Palestine, Suria. Mana lagi? La ilaha Lebanon, Palestine, Suria, Yordania, nah itu Syam. Ketika pemerintahnya siapa? Umar bin Khattab. Termasuk yang meninggal siapa? Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Tahun 18 Hijriah di negeri Syam. Ta'un. Kalau ada yang mengatakan, oh fulan meninggal karena ta'un merusak nama baik, merusak dakwah, merusak ini. Kaif. Ya ada. Yang pertama takdir dari Allah. Ya, Allah menentukan fulan meninggal, fulan sehat, fulan. Nah, terlebih para sahabat seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal dan para sahabat yang lainnya ketika dilarang oleh Umar bin Khattab jangan masuk, mereka pada masuk karena ingin apa? Keutamaan dari mati syahid. Nah, sehingga ucapan-ucapan seperti itu. Nah, ya tidak bisa. Ya, tergantung kalau dia melanggar kesehatan ya bisa jadi, tapi kalau nah dia sudah berusaha berupaya minum ini untuk sekarang ya seperti COVID kan taun juga. COVID termasuk apa? Taun. Tapi kalau di zamannya Umar bin Khattab namanya taun amwas, amwas. Kalau sekarang taun apa? Taun COVID-19. Gitu. Nah. Ya. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Ubaidah bin Jarrah, zaman Mu'adz bin Jabal namanya taun amwas, pakai ain. Amwas. Kalau sekarang taun COVID-19. Mirip apa beda? Beda lah. Nah, artinya nah, ditinjau, dilihat. Ini kalau orangnya menyepelekan, nah beda lagi. Dalam artian ya, dia enggak pakai masker, dia enggak punya fi'lul asbab, dan dia meremehkan, merendahkan, menganggap enteng, mengatakan COVID enggak ada, ada. Ya. Nah, COVID-19 itu ada, bukannya enggak ada, ada. Berapa banyak manusia yang mati? Ya, pertama qadarullah, yang kedua ya bersabab, dengan sebab COVID. Nah, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada COVID itu ada. Nah, bukan nah pepesan kosong, bukan. Ada. Pepesannya berisi, bukan kosong. Nah. Ini pembahasan taun amwas. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumul fath yu'allimuhum dinahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin di kota Mekah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yaumul fath, ketika fathul Makkah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'allimuhum dinahum, mengajarkan agama. Qalu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawazul irdaf 'ala ad-dabbah wa fadilat Mu'adz radhiyallahu ta'ala an. Bolehnya membonceng ya, atau di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawazul irdaf 'ala ad-dabbah. Bolehnya membonceng menaiki kendaraan apa? Ada apa? Baik keledai, unta atau apa? Boleh, bukannya enggak boleh, ya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal juga mengendarai kendaraan. Kalau dulu mungkin hewan, ya sekarang mungkin alat atau yang lainnya. Wa fadilatu Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, dan keutamaan Mu'adz dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ala himar, di atas himar keledai namanya adalah Ufair. Qultu, siapa yang mengatakan ini? Siapa yang bilang qultu? Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ahdahu ilahil muqawqis, sahibu Mesir. Ufair ini diberikan oleh penguasa Mesir yang bernama Muqawqis untuk Rasulullah SAW. Namanya siapa? Namanya siapa? Ufair. Wa bi tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar wal irdaf alaih. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai himar. Himar itu apa? Keledai. Disuruh ke kanan malah ke kiri, suruh ke kiri malah ke kanan, suruh maju malah mundur, suruh mundur malah maju, itu himar. Ya, makanya kadang ya kadang orang-orang Yaman atau yang semisalnya kalau udah jengkel, ya himar, maksudnya jengkel ini karena saking apa, lobet, bukan lobet, bolot, nggak nyambung jadinya, ya himar. Nah ini maksudnya apa, hewan yang rendah, ya hewan rendah, hewan himar disuruh baca kitab bisa nggak? Ya nggak bisa. Hewan gimana? Yang nyuruh baru ini orang sehat nggak? Anda sehat kan gitu. Zaman sekarang Anda sehat, ya balik lagi ya, Anda sehat. Oke, sekarang lagi sakit. Nah, COVID, banyak COVID. Khilafan lima alai ahlul kibr, berbeda dengan orang-orang yang sombong. Lah tawadunya dari segi apa? Mengendarai hewan yang murahan, yang rendah, yang dianggap manusia apa? Hah? Apa? Ayo, murahan, rendahan, hina atau apa? Ya biasanya kalau para sultan, ya oh, kuda, kalau dulu mah kuda, ya kudanya juga harus ini mandi. Ya, kalau sekarang ya kendaraan sultan, oh harus Harley, unik, apa lagi? Hah? Pajero, kelas, ya. Bukan zamannya, yang lain sekarang. Limosin. Nah, mayam syair. Apa lagi? Harus Masya Allah, Tabarakallah. Apa? Ventador wala. Al-Muhim. Ya. Mau kemana? Mau ke rumah sakit. Naik apa? Itu naik apa? Apa namanya? Kuda besar? Beca, ya, kuda besi. Oh, nanti dulu. Ana pesan Grab. Ana pesan Grab. Nah. Labas tidak mengapa, ya. Tapi kadang ya itu. Nah, ini kadang berat bagi ahlul kibr. Nah, Rasulullah SAW tawadhu menaiki himar, hewan yang rendah, yang hina, yang ya tadi enggak nyambung kadang. Tapi tetap Rasulullah SAW tawadhu. Nah, Allahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam.